di telingaku. Ceritakan segala kelakuanmu di belakangku. Tapi mengapa temanmu menganggap kita percuma? Yakinkan diri itu bohong. Aku tak percaya.